Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimanfaat Anda berada, kembali antum bersama kami di edisi malam hari ini, di dalam kajian malam, yang mana pada saat ini kita akan mencoba sambungan ke Masjid Sabilun Najah untuk mengikuti kajian Islam Ilmiah bersama Ustaz kita, yaitu Ustaz Abu Fersalsi dari pembahasan kitab Bulughul Maram. Dan sambil menantikan kita mendengarkan kajian bersama beliau, akan kami hadirkan kembali beberapa hadis-hadis yang berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali fitanan ka qat'il layl mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinan wa bi'aradi min ad-dunya. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, bersegeralah kamu berbuat kebaikan sebelum terjadinya berbagai fitnah bagaikan malam yang sangat gelap. Pada saat itu, seseorang yang beriman pada pagi hari akan menjadi kafir pada sore harinya, dan orang yang beriman pada sore hari dapat menjadi kafir pada pagi harinya karena dia menjual agamanya dengan harta benda yang sedikit daripada dunia. Hadis riwayat Muslim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rifq la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza' min syai'in illa shana. Hadisun sahihun rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tidaklah kelembutan itu ada pada setiap sesuatu kecuali ia akan membaguskannya, dan tidaklah kelembutan itu tercabut dari sesuatu kecuali akan memburukannya. Hadis sahih riwayat Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazarat alaihimus sakinah wa ghashadumur rahmah wa hafatsumul malaikah wa zakarhumullah fi man indah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan yang menuntut ilmu padanya, Allah mempermudah dengannya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kelompok berkumpul pada rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan turun kepada mereka ketenangan. Mereka diliputi oleh rahmat, mereka dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah menyebut-nyebut mereka di tengah-tengah malaikat yang bersamanya. Hadis riwayat Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammun fi sya'nihi kullihi fi tana'ulihi wa tarjulihi wa tahurihi. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai mendahulukan yang kanan di dalam segala hal, di dalam memakai sandal, di dalam menyisir, dan di dalam bersuci. Hadis riwayat Muslim. An Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shammat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannati min ay abwabil jannati syi'. Rawahu Ahmad bi sanadin hasan. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang wanita salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga farjinya, mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja engkau kehendaki. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan. Yusalluna al-aidaini qabla al-khutbati mutafakun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullah wa 'an ibn Umar radhiyallahu anhuma qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة متفق عليه. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar serta Umar, mereka melaksanakan salat Id, salat dua Id sebelum khutbah. Hadis muttafaqun alaih. Dari hadis yang mulia ini, ikhwah yang dimuliakan Allah, menjelaskan tentang disyariatkan salat Idul Fitri ataupun Idul Adha sebelum khatib mulai khutbah. Dan inilah pendapat kebanyakan para ulama. Berkata Imam Tirmidzi rahimahullah, al-amalu alaihi inda ahli ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim anna salatul idaini qabl khutbah. Beginilah amalan para ulama, kata Imam Tirmidzi, dari golongan para sahabat-sahabat Rasulullah dan selain mereka, bahwasanya salat dua Id dikerjakan sebelum khutbah. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa alaihi jama'atu fuqaha'il amsar, dan inilah pendapat kebanyakan daripada ahli fiqih di negeri-negeri Islam. Wa'addahu ba'duhum ijma'a, bahkan sebagian daripada ulama menukil ijma'nya tentang perkara ini. Ijma' tentang khutbah itu dikerjakan setelah salat Idul Fitri dan Idul Adha. Maka kalau saja di Bali dilaksanakan khutbah terlebih dahulu sebelum Id, sebelum menyelenggarakan salat Id, maka para fuqaha, para ulama menganggap khutbah ini tidak ada apa-apanya, enggak ada artinya. Dan ini pendapat yang sepakat oleh Abu Hanifah, Syafi'i. Dan ini pula lah pendapat kebanyakan para ulama. Jadi khutbahnya diselenggarakan setelah sholat. Berbeda dengan Jumat, khutbahnya diselenggarakan kapan? Sebelum sholat. Adapun hikmah diakhirkannya khutbah dalam Idul Fitri dan Idul Adha serta dikedepankannya pada waktu salat Jumat, bahwasanya khutbah Jumat itu adalah merupakan syarat untuk salat Jumat. Tidak ada salat Jumat tanpa dengan khutbah. Khutbah merupakan syarat melaksanakan salat Jumat. Maka yang namanya syarat harus mendahului. Ya. Dalam segala sesuatu syarat itu di depan. Mau bekerja syaratnya A, B, C, D, dia harus ada di depan. Mau menikah syaratnya A, B, C, D, berarti dia harus di depan. Maka dalam penyelenggaraan salat Jumat, khutbah itu merupakan syarat bagi salat Jumat. Karena dia syarat, maka dia harus didepankan. Adapun dalam penyelenggaraan dua Id, khutbah tidak menjadi syarat, ya. Dia hanyalah sunnah saja. Karena dia bukan syarat, maka dia tidak mengapa diletakkan di belakang. Dan perkataan Ibnu Umar di sini, ya, adalah Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar, mereka melaksanakan salat duha raya sebelum khutbah. Ini menunjukkan keistimewaan dua sahabat Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, yang mana amalan mereka adalah merupakan hujjah dalam agama. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti mereka dalam banyak hadis. Maka sungguh binasa orang-orang yang mencela keduanya. Pernah salah seorang wanita dalam hadis sahih mendatangi Rasulullah SAW, kemudian bertanya, ya Rasulullah, jika aku tidak mendapati engkau, siapa yang aku datangi? Maksudnya setelah Rasulullah meninggal. Kata Rasulullah, datangi Abu Bakar. Kemudian dia bertanya, jika Abu Bakar tidak ada, siapa aku datangi? Kata Rasulullah, datangi Umar. Dan banyak sekali keutamaan keduanya. Ketika Umar radhiyallahu taala anhu akan meninggal dunia, betapa khawatirnya Umar tentang nasib dirinya. Masya Allah, ini menunjukkan betapa tingginya ketawaduan, kerendahan hati para sahabat. Walaupun telah banyak nas menunjukkan dia masuk surga, tetapi di akhir hayatnya begitu khawatirnya di dengan dirinya, sehingga dia katakan kepada anaknya, Abdullah, turunkan aku dari tempat tidur ini, letakkan di tanah. Kemudian dia pun diletakkan di tanah. Dia katakan, celakalah engkau hai Umar jika Allah tidak memaafkanmu. Aduhai, kalau aku keluar dari dunia ini walaupun tidak mendapatkan sama sekali ganjaran keutamaan, masih lebih kusukai, kata Umar, selama aku tidak diazab oleh Allah SWT, keluar tanpa ada pahala, tanpa ada siksa, itu adalah sangat mendingan, kata dia. Dia khawatir tentang dirinya. Maka datanglah para sahabat menghiburnya, di antaranya Ali dan lain-lainnya, menumbuhkan dalam dirinya rasa raja berharap. Ya, bukankah Rasulullah senantiasa keluar besertamu? Berkata Ali, aku senantiasa mendengar Rasulullah SAW berkata, aku pergi Abu Bakar dan Umar, aku pulang bersama Abu Bakar dan Umar, aku duduk bersama Abu Bakar dan Umar. Ini menunjukkan keistimewaan keduanya. Bahkan Allah mengiringkan mereka setelah matinya, di mana kuburan kedua-duanya itu ada bersamping-sampingan setelah kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, ikutilah sunnahku dan sunnah para khalifah yang terbimbing. Intinya adalah bukan Umar. Penyebutan Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah mengerjakan salat sebelum yakni khutbah, kemudian dia katakan Abu Bakar pun demikian, Umar pun demikian, bukanlah mengartikan menunjukkan bahwasanya Abu Bakar dan Umar itu punya hak untuk bersyariat. Tidak, kedua-duanya tidak punya hak bersyariat. Para khalifah yang empat itu pun enggak ada hak bersyariat. Tapi ini menunjukkan perkara yang telah merupakan sunnah yang berketerusan diperbuat pada masa Rasulullah. Rasulullah meninggal, digantikan Abu Bakar. Abu Bakar meninggal, digantikan Umar. Mereka terus menerus mengerjakan dua haraya, ya, salat Id sebelum khutbah. Ada yang mengatakan yang pertama kali, sebagai ulama menukil, yang pertama kali membalik khutbah araya adalah Marwan bin Hakam, dan diingkari oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Dia naik, dia suruh orang semua diam, dia mulai khutbah. Ditarik dia oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, sebagaimana terdapat dalam hadis sahih. Ditarik oleh Abu Sa'id, duduklah engkau. Kata dia, diamlah engkau. Jadi khalifah Marwan bin Hakam, dialah yang pertama kali merubah khutbah. Dikatakan, apa-apa yang telah kau ketahui telah banyak kau lupakan. Berkata Abu Sa'id, apa yang aku ketahui lebih baik daripada apa yang tidak aku ketahui. Sesungguhnya manusia, kata Marwan, kalaulah aku khutbah setelah sholat, mereka bubar. Maka aku dahulukan khutbah baru sholat. Dialah yang dikatakan pertama kali memulai khutbah sebelum salat, Marwan bin Hakam. Dan sebagian menyebutkan bahwasanya Utsman yang pertama kali mengadakannya, tapi wallahu taala alam, kayaknya riwayatnya bermasalah. Mustahil bagi khalifah Utsman menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi inilah ikhwan tata cara pelaksanaan salat Id, bahwasanya dia dikerjakan terlebih dahulu sebelum melaksanakan khutbah. Dan khutbahnya tidak menjadi wajib, Karena Rasulullah SAW bersabda, yang mau silahkan mendengar, yang mau tinggalkan silahkan tinggalkan. Tidak menjadi wajib. Walaupun tentunya mendengarkan khutbah alangkah baiknya, apalagi padanya ada doa yang dipanjatkan bersama-sama, ya. Dalamnya mungkin ada wejangan-wejangan, nasihat-nasihat yang tidak layak untuk ditinggalkan. Kalaupun mau ditinggalkan, tidak ada masalah. Berbeda dengan khutbah Jumat, dia harus didengarkan, harus kita datang menyegerakan diri untuk mendengarkannya, ya. Kalaupun khutbah Idul Fitri atau Idul Adha boleh didengarkan, boleh ditinggalkan. Walaupun tentunya lebih utama adalah mendengarkannya. Allah Ta'ala alam. Naam. Iqra. An ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shala yaumul id rak'atain lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma akhrajahu sab'ah. Wa 'an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla yawm al-'id rak'atayn lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma akhrajahu sab'ah. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, meridhoi keduanya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat hari raya dengan 2 rakaat, dan beliau tidak pernah mengerjakan salat sebelumnya ataupun setelahnya. Hadis dikutip oleh Al-Imam As-Sab'ah, Imam yang 7, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasib bin Majah, dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Naam, ikhra' ba'dahu. Wa anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalal ida bila adhanin wala iqamatin akhrajahu Abu Dawud wa asluhu wa Abi Sa'id wa asluhu fil Bukhari. Setelah Ibnu Abbas ada hadis dari Abu Sa'id al-Khudri? Abu Sa'id? Enggak ada. Baik. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-Eid shay'a fa idza raja'a ila manzilihi shalla rak'atayn. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin hasan. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan sebelum Eid salat apapun. Namun apabila beliau kembali ke rumahnya, dia mengerjakan salat 2 rakaat di rumahnya. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Hadis ini hasan. Jadi ikhwan rahimakumullah, daripada 2 hadis yang mulia ini sepakat kaum muslimin bahwasanya salat Idul Fitri itu wajib dikerjakan dengan 2 rakaat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, tidak boleh kurang. Dia memiliki rukun yang sama dengan salat-salat lainnya. Ya. Bedanya dia ada takbir tambahan. Dan itu merupakan sunnah yang tidak wajib. Adapun hal-hal lainnya sama. Rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya semua sama. Kecuali bedanya dia diperbanyak takbir padanya. Itu aja. Ya. Sebagai tanda kesyukuran dalam rangka mengamalkan perintah Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian bertakbir memuji Allah atas apa-apa yang diberikan petunjuk kepada kalian. Dan dalam hadis yang mulia ini, ikhwan rahimakumullah, menunjukkan tidak ada salat nafilah yang mengiringi salat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Enggak ada salat 2 rakaat sebelumnya ataupun 2 rakaat setelahnya di tempat. Enggak ada. Ya, Rasulullah enggak pernah buat. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa ibadah itu bukanlah suka-suka hati kita, tapi dia harus mengikuti petunjuk. Rasulullah enggak pernah, kata Abu Sa'id, mengerjakan dua rakaat sebelum Id ataupun sudahnya. Walaupun dalam hadis Abu Sa'id, kalau dia pulang ke rumah, dia kerjakan sholat dua rakaat di rumahnya. Adapun di tempat sholat, tidak ada sholat. Tidak setelahnya, tidak pula sebelumnya. Ya. Maka kita katakan, bukan sembarang ibadah kita mau kita kerjakan. Mengikuti contoh saja. Sholat lima waktu itu ada sholat rawatibnya atau nawafilnya. Dua rakaat sebelum subuh, itu yang mengiringi ya. Dua rakaat sebelum zuhur dan dua rakaat setelahnya. Dua rakaat setelah maghrib dan dua rakaat setelah isya. Inilah dia salat yang disebut dengan nama rawatib atau nawafil. Yang mengiringi salat fardu. Demikian juga tidak ada salat sebelum Jumat, enggak ada. Salat sunnah atau rawatib. Kecuali tahiyatul masjid atau salat mutlak. Bukan serangkaian dengan pelaksanaan salat Jumat. Kalaupun sebagian ulama membolehkan mengerjakan salat padanya, ya, mengerjakan salat sebelum Id ataupun sudahnya, tetapi tentunya perkataan mereka ini menyelisih sunnah, dan kita akan berupaya mengamalkan sunnah. Walaupun ada yang berkata, ya, sampai-sampai Imam Nawawi mengatakan tidak ada hujah bagi orang yang melarang mengerjakan dua rakaat, mengerjakan sholat sebelumnya ataupun sudahnya, enggak ada hujah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, karena enggak ada larangan dari para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau enggak ada larangannya, walaupun dia enggak buat enggak ada larangannya. Tapi dibantah, subhanallah. Lihatlah para ulama biasa mereka saling bantah membantah. Berkata Siddiq, ya, Syekh Siddiq Hasan Khan, dia katakan lam tasbut hadhihi shalatu min fi'li nabi. Selama salat ini enggak pernah ada dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perbuatan beliau, enggak pula beliau pernah perintahkan, maka ini cukup menunjukkan larangan terlarangnya mengerjakan salat rawatib sebelum Id. Enggak ada dua rakaat sebelumnya ataupun dua rakaat sudahnya. Karena Nabi enggak pernah perintah. Ya. Nabi enggak pernah berbuat. Kalau dia pernah perbuat, tentu kita perbuat. Ya. Kalau dia kalaulah mengerjakan salat sebelum Id atau sudahnya itu kebaikan, pastilah dia akan perbuat terlebih dahulu. Demikian pula para sahabat-sahabatnya. Sementara Rasulullah mengatakan man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Dia mengamalkan suatu amalan yang enggak pernah kita perintahkan, maka dia tertolak. Ya. Maka ikhwan rahimakumullah, dalam agama kita ini dia akan melihat kepada dalil. Ya. Subhanallah. Walaupun Imam Nawawi imam yang sangat besar sekali di zamannya, kalau Allah berikan kepadanya umur yang panjang, dia meninggal dalam usia 45 tahun. Kalau diberikan umur yang panjang, Masya Allah, dia adalah sosok ulama yang tidak ada tandingannya di zamannya. Buku-bukunya seperti Al-Majmu' dan lain-lainnya, ya, menunjukkan kedalaman ilmunya. Walaupun demikian, ya, kulli 'alimin zallah, setiap orang alim itu ada ketergelincirannya. Ada hal-hal yang dia tergelincir padanya, kesalahannya. Tapi hal itu tidak membuat tercorengnya keharuman namanya, menunjukkan dia manusia. Tidak ada yang selamat kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang maksum kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikritik ulama akidahnya dan beberapa hal, ya. Dibolehkan tabarruk dengan orang-orang saleh, dibantah para ulama contohnya. Enggak ada yang maksum. Imam Nawawi saja dibantah, ya. Apalagi orang-orang yang jauh lebih rendah daripada mereka-mereka. Makanya tradisi para ulama mereka saling bantah-bantah adalah hal yang biasa. Dengan itulah mereka mencapai kesempurnaan ilmu, saling mengkritik satu sama lainnya. Wallahu ta'ala alam. Tayyib. Silakan lanjutkan hadis yang tadi. Hadis Ibn Abbas, Fadhal Abdurrahman. Qira' Abdurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam صلى عيدا بلا أذان ولا إقامة أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. طيب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. dari ابن عباس semoga Allah meridhai keduanya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat Id tanpa adzan, tanpa diiringi dengan adzan ataupun iqamat. Hadis diriwayatkan Abu Daud dan hadis ini asalnya ada dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ibnu Abbas, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla al-Idain" ثم خطب بلا أذان والإقامة. Dari Ibnu Abbas, dia mengatakan sesungguhnya Nabi SAW melaksanakan salat duha raya, kemudian dia berkhutbah tanpa ada azan dan tanpa ada iqamat. Dalam riwayat Muslim dari hadis Jabir bin Samurah, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-'ida ghayra marratin wala marratain bighairi adhan wal iqamah." Kata Jabir bin Samurah, aku pernah melaksanakan salat beserta Rasulullah, salat duha raya, tanpa, bukan hanya sekali, lebih daripada sekali, bahkan lebih daripada dua kali, dan dia mengerjakannya tanpa azan ataupun tanpa iqamat. Subhanallah. Ini ikhwan menunjukkan kepada kita agama ini adalah ittiba', mengikut, lah ibtida', bukan ngarang-ngarang. Azan itu baik jika ditempatkan pada tempatnya. Kalau andai kata dikerjakan bukan pada tempatnya, dia menjadi bid'ah yang tercela. Barang siapa yang ingin kebaikan salat Id, dia azan terlebih dahulu, qomat, maka dia telah menyelisih sunnah, maka dia telah mengamalkan bid'ah yang dhalalah, yang sesat. Tidak ada azan mengiringi salat-salat sunnah. Azan hanyalah diperuntukkan salat memanggil manusia pada salat-salat lima waktu fardu dan salat Jumat, karena Jumat merupakan bagian daripada salat yang fardu. Selainnya enggak ada azan. Tidak ada azan pada salat istisqa, gerhana matahari, gerhana bulan, minta hujan, enggak ada. Idul Fitri, Idul Adha, enggak ada. Ya, makanya berkata Ibnu Mas'ud, "Ittabi'u la tabtadi'u faqad kufitum." Ikuti saja, jangan dibuat-buat, telah kalian dicukupi oleh mereka. Cukup semuanya. Maka ini menunjukkan salahnya sebagian orang yang mengamalkan azan dalam beberapa ibadah ritual tertentu, seperti melepas orang pergi haji, diazankan, dikumandangkan azan. Mau naik pesawat, dikumandangkan azan. Azan hanya disyariatkan ketika memanggil orang salat. Ya, kapan lagi azan? Mau masukkan jenazah ke dalam liang lahadnya, azan. Enggak ada. Kalaulah kebaikan, pasti akan sampai kepada kita. Ya. Enggak boleh dikatakan, walaupun dia itu enggak diperbuat Nabi, tapi kan dia baik. Atau tapi kan Nabi enggak pernah melarangnya. Coba tanyakan kepada mereka, pernah kan Nabi melarang salat zuhur dibuat 8 rakaat? Ada enggak larangannya? Ada. Rasulullah melarang mengajarkan zuhur 8 rakaat, ada enggak? Tidak pernah ada larangannya. Pernahkah Rasulullah melarang mengerjakan sholat subuh 4 rakaat? Tidak ada larangannya. Boleh tidak dikerjakan? Tidak boleh. Ya, karena dalam masalah ibadah jangan tanyakan, tidak ada larangannya. Sebagaimana tadi dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, karena ya, Rasulullah tidak ada larangan dalam perkara tersebut. Tapi tanyakan mana perintahnya. Dalam ibadah tanyakan mana perintahnya, jangan tanyakan mana larangannya. Dalam perkara dunia tanyakan mana larangan? Jangan larang-larang saya, mana dia? Kalau ada keterangannya mana larangannya? Antum buat suatu jual beli, buat ini, buat itu, hukum asalnya boleh, kecuali jika datang larangan. Kalau ibadah, hukum asalnya adalah tidak boleh, kecuali jika datang perintah. Ya. Jadi kalau anda kata mereka mengatakan memang ini enggak dikerjakan Nabi, tapi kan enggak ada larangannya. Ya. Katakan kepadanya, enggak ada larangan. Rasulullah melarang tawaf, jangan dibuat 8 kali tawaf, enggak ada larangannya. Jangan dibuat 10 kali tawaf, enggak ada larangannya. Yang mengerjakannya bagaimana? Enggak sah tawafnya dan dia berdosa. Maka dalam masalah azan itu pun harus mengikuti contoh panduan Rasulullah. Dia mengerjakan azan dan para sahabatnya untuk menyuruh orang salat. Salat 5 waktu, bukan salat yang lain-lain. Demikian pula ungkapan imam atau namanya Bilal. Ini Bilal ini ungkapan yang disalah gunakan. Ya. Ada imam, ada Bilal. Padahal Bilal radhiyallahu ta'ala telah meninggal. Enggak ada Bilal. Ya. Dibuat papan tulis imam Bilal. Bilal sudah meninggal radhiyallahu ta'ala anhu arda. Katakan imam muadzin. Jangan bilang-bilang Bilal. Muadzin kerjanya tukang azan. Ya. Jangan dibilang-bilang Bilal. Apalagi dengan membuat bid'ah yang tidak pernah dibuat Bilal. Lebih bahaya lagi kita. Imamnya fulan, Bilalnya fulan. Malah dia buat bid'ah. Kalau Bilal tahu, namanya diambil, kemudian dia buat bid'ah. Enggak tahu kita betapa muaha, betapa murganya Bilal. Nama aku kau catut, kau buat bid'ah. Kapan aku ajarkan demikian? Ya? Seperti ungkapan-ungkapan sebagian orang atau Bilal. Bilal palsu bukan Bilal asli ya. As-salatul jami'ah, as-salatul jami'ah, as-salatul jami'ah contohnya ya. Enggak ada as-salatul jami'ah. As-salatul jami'ah itu hanya diucapkan Nabi memanggil orang untuk melaksanakan salat gerhana, gerhana bulan. Ya, karena orang dalam kondisi tidur atau dia enggak tahu lengah, maka disuruhlah mereka supaya datang. As-salatu jami'ah atau gerhana matahari. Karena enggak semua orang tahu gerhana. Apa arti jami'ah? Ayo kumpul, jami'ah yang mengumpulkan. As-salatu jami'ah. Artinya salat, ayo kumpul. Agar mereka berkumpul. Dan itu hanya diucapkan dalam salat gerhana saja. Kalau orang sudah kumpul semua, enggak perlu lagi buat as-salatul jami'ah rahimakumullah. Enggak perlu. Sudah kumpul, selesaikan terus. Enggak perlu lagi ditambah-tambah as-salatul jami'ah, salatul jami'ah. Ya. Istisqa itu diketahui orang, disebarkan lebih dahulu. Ya, kalau gerhana itu enggak tahu, makanya perlu kata-kata as-salatul jami'ah. Selain itu enggak ada. Ini mau tarawih as-salatu jami'ah, mau hari raya as-salatu jami'ah, udah kumpul ngapa lagi bilang as-salatu jami'ah? Adapun iqamat, ya, bukankah mereka udah kumpul, kenapa lagi dikumandangkan iqamat? Iya, untuk menunjukkan salat sekarang akan dimulai. Qad qamatus shalah, qad qamat artinya salat segera ditegakkan, salat segera ditegakkan. Makanya dibuat dua kali. Taib. Jadi ikhwan rahimakumullah, tidak ada azan dan tidak ada iqamat. Yang menambahnya berarti telah tambah agama. Berarti menganggap agama ini enggak sempurna. Tapi alhamdulillah kayaknya jarang orang yang kita lihat, enggak pernah kayaknya. Setahu kita di zaman ini enggak pernah. Mau Idul Fitri azan enggak pernah. Tapi mau meninggal, bukan mau meninggal, mau dikuburkan dalam liang lahat ada yang ngerjakan. Mau berangkat haji, ada yang ngerjakan. Diazankan terlebih dahulu. Tak tahu kita. Allah Ta'ala alam. Naam, fadhal. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa an Abi Sa'idin radiyallahu anhu qala kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawm al-fitri wal-adha ilal musalla wa awalu syai'in yabda'u yabda'u bihi salatu thumma yansarifu wa yaqumu muqabilan nasi wan nasu ala sufufihim fa yu'izuhum wa ya'muruhum muttafaqun alayhi. Ahsant. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم متفق عليه. Dari Abu Sa'id, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa keluar pada waktu Idul Fitri atau Idul Adha ke lapangan tempat salat atau musalla. Kata-kata ilal musalla, ke tempat salat atau ke tanah lapang yang luas, menunjukkan penyelenggaraan Id hendaklah dikerjakan di tempat yang terbuka, yang luas, padang pasir, tanah lapang, bukan di dalam masjid. Itu yang disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar lebih tampak syiar, berkumpul orang banyak, ya, sampai-sampai seolah mengatakan hatta di Madinah sekalipun lebih utama dikerjakan di lapangan yang luas. Cuma sekarang memang kondisinya itulah lapangan yang terluas yang diperbuat oleh penguasa sekarang, sehingga tempat yang paling layak mengerjakan duha raya tetap di Masjid Nabawi atau Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terlapang, terluas. Ya. Halaman parkir ini luas sekali. Halaman arealnya aja masyaallah. Karena itulah kita melihat kebijakan mereka mengerjakan salat tetap di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Masjidil Haram jelas keutamaannya, ya. 100.000 kali. Tapi Nabi ketika masa beliau tetap mengerjakan salat Idul Adha, Idul Fitri di mana? Tanah lapang. Padang pasir, bertampak syiar. Ya. Apalagi dalam kondisi sekarang, ya, sudah disiapkan sound system segala macam. Kalau lah diperbuat di lapangan, ya, mungkin lebih kesulitan, lebih tidak nyaman. Itulah tempat yang paling lengkap, paling luas. Rasulullah mereka tidak pernah mengadakan salat Idul Adha Idul Fitri itu di masjid kecuali karena ada hujan. Jadi disunnahkan di lapangan luas. Wa awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalah. Dan pekerjaan yang pertama kali beliau langsung kerjakan setelah datang adalah salat. Tidak ada sunnah, tidak ada salat. Sunnah enggak ada. Beliau datang langsung ajak orang salat. Enggak ada amal-amal lain, enggak ada azan, enggak ada iqamat, enggak ada rawatib. Beliau datang langsung ngajak orang salat. Itulah perbuatan atau pekerjaan pertama yang diperbuat Nabi ketika dia sampai ke lapangan. Langsung dia tegakkan salat. Thumma yansarifu fayaqumu muqabilan nas. Kemudian beliau pun berpaling. Selesai salat, dia langsung berdiri berpaling ke arah manusia. Wannasu ala sufufihim. Sementara orang-orang masih tetap duduk di saf-saf mereka menunggu. Faya'idhuhum wa ya'muruhum, maka dia menceramahi mereka, menasihati mereka, memerintahkan mereka. Muttafaqun alaih. Jadi sunnahnya adalah sampai di lapangan salat, setelah salat baru beliau menghadap ke jamaah. Jamaah masih standby duduk di tempat masing-masing, maka beliau memberikan kepada mereka wejangan, wasiat, memerintahkan mereka, melarang mereka. Hadis muttafaqun alaih. Maka ini menunjukkan didahulukannya salat sebelum khutbah dan dibencinya salat sebelum salat sunnah sebelum melaksanakan salat Id langsung. Dan salat Id itu sama dengan salat Jumat kecuali dia ditambah diperbanyak takbirnya. Khutbahnya pun sebagian ulama menyebutkan dua kali khutbah. Maka jangan diingkari yang menyelenggarakan salat Id dengan dua khutbah. La yungkar, enggak boleh diingkari. Karena itu adalah pendapat sebagian para ulama dan mereka menukil riwayat daripada Nabi walaupun sebagian melemahkannya. Saya ulangi lagi, jangan diingkari yang mengerjakan khutbah dua kali dalam Idul Fitri ataupun Idul Adha. walaupun khutbah pada salat Id itu tidak menjadi wajib. Kalau Jumat menjadi syarat untuk pelaksanaan Jumat harus ada khutbah. Enggak boleh orang mengerjakan salat Jumat tanpa ada khutbah, enggak boleh. Syaratnya harus ada khutbah. Kemudian setelah salat hendaklah imam khatib ketika berbicara menghadapkan wajahnya kepada manusia, tentu agar lebih komunikatif, mereka dapat mendengar. Dengan mendengar akan lebih banyak manfaatnya. Mereka melihat gerak bibir, melihat yakni gerakan Rasulullah memerintahkan melarang, ya, lebih mengena di hati. Kalaulah antum ini saya ceramah, saya menghadap ke dinding, antum bisa menghadap ke ana, ke belakang ana, enggak ada manfaatnya. Ya kan? Tapi dengan ini akan lebih komunikatif. Begitu pula Rasulullah buat, dia menghadap ke manusia. Dan tidak diceritakan di sini tentang masalah mimbar, ya, karena itulah sebagian ulama mencela adanya mimbar ketika khutbah Id, Idul Adha maupun Idul Fitri, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Karena Rasulullah enggak pernah sholat dengan mimbar dalam pelaksanaan salat Id atau Idul Adha tanpa ada mimbar. Walaupun masalahnya khilafiyah, tapi itu yang lebih rajih insyaallah taala. Kalau pun orang buat, ya biarkan. Dan hadis ini menunjukkan anjuran untuk mendengarkan khutbah setelah salat, di mana para sahabat mereka tidak langsung tinggalkan tempat. Walaupun Nabi menawarkan, yang mau silakan dengar, yang mau silakan pulang. Baik, baca hadis yang terakhir, khutbah. Silakan. Qala musannifu rahimahullahu taala وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخرى وقراءة بعدهما كلتيهما أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن بخاري تصحيحه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخرى والقراءة بعدهما كلتيهما أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحا dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu taala anhum semuanya, Allah meridai, semoga Allah meridai kesemuanya, dan semuanya adalah merupakan sahabat Nabi, ya, kakeknya, anaknya, cucunya, semuanya sahabat, subhanallah. Dia berkata Nabiullah sallallahu bersabda, At-takbiru fil fitri sab'un fil ula. Takbir dalam pelaksanaan salat Idul Fitri itu 7 kali takbir pada rakaat pertama. Wa khamsun fil ukhra, dan 6 kali takbir pada rakaat kedua. Wal qira'atu ba'dahuma, dan adapun bacaan diperbuat atau dibaca setelah keduanya. Kiltaihima akhrajahu Abu Daud. Dikutip Abu Daud, dan Imam Tirmidzi menukil tentang Bukhari mensahihkan hadis ini. Jadi ini tentang kaifiat salat Idul Fitri atau Idul Adha. Ya, tadi kita katakan salatnya sama dengan salat-salat lain, sama dengan Jumat dan seterusnya. Bedanya dia diperbanyak takbirnya. Dan hukumnya adalah sunnah. Dalam hadis Amr bin Syu'aib an jaddihi Nabi ini, menunjukkan kepada kita 7 kali takbir pada rakaat pertama dengan takbiratul ihram. Ya. Pertama kali takbiratul ihram, Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Baru takbir berikutnya 6 kali. Berapa jadi jumlahnya? 7 kali. Jadi maksud sab'un fil ula, 7 pada rakaat pertama adalah dengan takbiratul ihram. Jadi kalau anda kata tidak dimasukkan takbiratul ihram menjadi berapa? Jadi 6 kali. Wa khamsun fil ukhra, dan 5 kali takbir pada rakaat yang kedua, selain takbiratul intiqal, selain takbir pindah dari bangun kepada berdiri, enggak dihitung. Kan antum sujud ini, setelah sujud langsung bangun, Allahu Akbar, ini enggak dihitung. Baru setelah antum posisi berdiri, takbir lagi 5 kali. Jadi kalau dengan takbiratul intiqal, berapa kali dia? 6 kali. Dengan takbiratul ihram pada rakaat pertama menjadi berapa kali? 7 kali. Jadi 7 dengan 6 kok dihitung semua. Kalau dihilangkan takbiratul ihram, dihilangkan takbiratul intiqal, jadi berapa kali? 6 dengan 5. Inilah tata cara salat Rasulullah dalam pelaksanaan salat Idul Adha dan Idul Fitri. Kata Imam Bukhari, laisa fil bab ashah min hadha. Tidak ada dalam perkara ini hadis yang lebih sah daripada hadis ini. Ibnu Abdul Bar menyebutkan, tentang banyak jalur-jalur yang dinukil, ya, tentang Nabi, ya, bagaimana beliau melaksanakan salat Idul Fitri dari Amr, yakni bin Syu'aib, bapaknya dan kakeknya. Dia mengatakan annahu kabbara sab'an fil ula. Nabi itu bertakbir 7 kali pada takbir yang pertama, wasittan fil tsaniyah, dan 6 kali takbir pada rakaat yang kedua. Walam yurwa anhu khilafuh. Dan itu tidak pernah dinukil ada yang mensyarah di sini. Dalam hadis ini sab'an fil ula, 7 dengan yang pertama, 7 kali takbir dengan takbiratul ihram. Sittan fi tsaniyah, 6 kali takbir pada rakaat kedua itu dengan takbiratul intiqal, dari bangun kepada berdiri. Setelah takbir, kata yakni Amr bin Syu'aib an bin jaddihi, kata kakeknya apa? Wal qira'atu ba'dahuma. Barulah setelah itu membaca bacaan. Apa dibaca setelah takbir ini? Setelah takbir pertama, takbir yang yakni 7 kali yang pertama pada rakaat pertama, apa dibaca? Baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Baca bismillahirrahmanirrahim, baca doa istiftah, ya, baca Fatihah. Setelah Fatihah baca surat. Demikian pula setelah rakaat kedua. Setelah bangun pada rakaat kedua enggak langsung baca, takbir dulu 6 kali. Dengan takbiratul intiqal, jika tidak 5 kali. Baru setelah itu membaca Fatihah dan membaca surat. Bagaimana dengan ya, mengangkat tangan dalam takbir-takbir ini? Ya, sebagian menyebutkan riwayat dari Nabi Rasulullah mengangkat kedua tangannya, walaupun sebagian melemahkan. Tetapi yang jelas dari jalur Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dia mengangkat tangannya setiap kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hadis Sahih Ibn Hujur, kana Rasulullah SAW yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbirah. Kadalah Rasulullah mengangkat tangannya dalam setiap bentuk takbir. Ya, tapi hadis ini dibawa oleh para ulama yang mengatakan tidak ada riwayat dari Nabi yang sah tentang takbir id secara khusus. Kata mereka, hadis Sahih Ibn Hujur dalam semua salat. Ya, dalam semua salat takbir adalah Nabi mengangkat kedua tangannya dalam setiap takbir, bukan untuk id secara khusus. Masuklah diantaranya salat id. Dan ini pendapat jumhur ulama, Abu Hanifah, Syafi'i dan lain-lainnya, riwayat daripada Malik. Walaupun sebagian mengatakan, ya, tidak ada keterangan mengangkat tangan ketika takbir dari Nabi SAW secara khusus tentang id. Karena itu mereka juga membolehkan tanpa dengan mengangkat tangan dalam bertakbir. Jadi Allahu Akbar takbiratul ihram. Setelah itu yang keduanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, sampai 6 kali tanpa mengangkat tangan. Dan ini pun sama juga hukumnya dalam penyelenggaraan salat jenazah. Kata Al-Syalbani, enggak ada hadis yang sahih dari Rasulullah beliau mengangkat tangan ketika takbir dalam salat jenazah. Walaupun demikian Ibnu Umar mengangkat tangannya, dan tidak ada pengingkaran daripada sahabat. Maka antum ketika jenazah boleh angkat tangan Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau hanya bertakbir tanpa mengangkat tangan. apa yang dibaca tiap kali yakni antara takbir-takbir ini? Boleh dibaca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam tasliman katsira, boleh. Atau bacaan-bacaan lain, ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, akbar. Yang jelas tidak ada panduan khusus dari Nabi. Antum mau baca silakan puji-pujian, enggak baca pun enggak apa-apa. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Laisa fi dzalika syai'un muayyan." Tidak ada bacaan khusus antara takbir-takbir ini. Fastuhibba an yatakhallala dzikrun, walaupun dianjurkan untuk dibaca zikir dalam yakni antara takbir-takbir tersebut. Wa qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, kana sallallahu alaihi wasallam yaskutu baina kulli takbiratain saktah yasir. Adalah Nabi, dia berdiam sejenak antara setiap kali takbir. Allahu Akbar, diam. Allahu Akbar, diam. Jadi bukan langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu, enggak. Setiap kali takbir dia diam sejenak, menunjukkan ada yang dibaca. Walaupun tidak pernah dinukil dari beliau bacaan khusus dalam takbir-takbir ini. Dan adalah beliau kembali meletakkan tangan kanan di tangan kirinya ketika berdiri. Jadi Allahu Akbar, kembali seperti ini. Lagi yang menyunahkan untuk mengangkat tangan setelah takbir. Inilah ikhwan rahimakumullah tata cara pelaksanaan salat Id. Insyaallah ke depan kita akan lanjutkan tentang masalah apa yang dibaca dan seterusnya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhir da'an alhamdulillah rabbil alamin. Ada yang bertanya? Fadhal, tentang masalah ini. Kemarin kita sudah bicara tentang masalah makan sebelum salat apa? Idul Fitri. Dan jangan makan sebelum salat Idul Adha. Yang jelas, tiap kali antum dengar hadis, sampaikan kepada yang lain. Maka Allah berjanji, Rasulullah berjanji akan apa namanya, Allah akan menerangi wajah orang-orang yang mendengar kata Nabi kemudian menyampaikannya. Kata Rasulullah, "Nadzarallahu imra'an sami'a minni syai'an faballaghahu kama sami'a." Semoga Allah membuat terang menerang wajah seorang yang mendengar daripadaku tentang perkataanku, kemudian dia ceritakan kembali sebagaimana dia dengar. Ya. Wajah kita ini kuan, walaupun jelek-jelek, hitam-hitam, tapi antum selalu dengarkan sunnah Rasulullah, sampaikan kepada orang, walaupun jelek tapi bercahaya. Nadzara atau nadzara, Allah memberikan kemuliaan pada wajah seorang, cahaya di dunia dan di akhirat. Makanya antum lihat wajah para ulama, masya Allah, kita banyak yang orang kulit hitam legam, tapi masya Allah kita lihatnya senang, tenteram hati kita. Itu orang kafir itu, ya dan bila kadang-kadang, putih kulitnya apa semua, tapi nengoknya pun malas itu. Ini menunjukkan adanya cahaya iman, ya. Antum pulang sampaikan kepada keluarga, kepada segala macam. Itulah para ulama, kehidupan mereka, ya. Yang kita ulang-ulang ini bukan kata-kata saya, nggak ada kata saya di sini. Kata siapa? Kata Rasulullah, kata Rasulullah. Inilah semulia-mulia majlis. Orang sibuk berbicara tentang kata si Anu, kata si Fulan, si Alan, heboh tentang masalah-masalah, macam-macam tentang masalah jabatan, masalah politik, masalah kursi, masalah perut, banyak macam-macam. Antum sibuk dengan qala Allah, qala Rasulullah, qala Rasulullah. Inilah kemuliaan hidup sebenarnya. Bagi orang-orang yang mengerti arti daripada kehidupan yang hakiki. Hanya orang yang enggak tahu hidup itu untuk apa, kemana, ya. Semulia-mulia majlis adalah majlis yang disebutkan padanya qala Allah, qala Rasulullah, qala Allah. Ini sebaik-baik majlis. Orang sibuk entah kata-kata si fulan, berkata Karl Marx, berkata Lenin, entah siapa-siapa kan. Ya. Tapi kita berkata qala Rasulullah. Ini tenteram hati mendengarnya. Ya. Kata Rasulullah, "Nadzarallahu imra'an sami'a minni syai'an faballaghahu kama sami'a." Allah akan memberikan cahaya, keindahan pada wajah seseorang yang mendengar daripadaku, sesuatu kemudian dia sampaikan sebagaimana didengar. Ini menunjukkan wajibnya kita menyampaikan hadis sebagaimana yang kita tahu itu dari Rasulullah. Menunjukkan haramnya menyampaikan berita atau hadis yang bukan dari Nabi SAW, kita katakan berkata Rasulullah. Hadis palsu hukumnya haram disampaikan, kecuali untuk menjelaskan ini palsu hadisnya, enggak boleh diriwayatkan. Dan berkata Rasulullah SAW, farubba sami'in, ya, nadzar Allahu ra'an sami'a minni syai'an faballaghahu kama sami'a, farubba muballighin aw 'amin sami'. Kata Nabi, boleh jadi yang mendengar itu apa-apa yang disampaikan oleh seorang yang menyampaikan lebih paham daripada orang yang mendengar langsung daripada majelis. Subhanallah. Maksudnya apa? Terkadang orang itu enggak langsung dengar di sini, dia dengar di rumah dari antum, tapi lebih paham apa yang antum ucapkan daripada antum sendiri. Ini menunjukkan tingkatan manusia. Terkadang ya, ada orang yang mendengar hadis dia hafal, disampaikannya kepada orang lain, orang itu lebih paham isinya, dia dapat korek, dia dapat keluarkan segala macam bentuk faedah-faedah ilmiah. Ya, menunjukkan orang itu bertingkat-tingkat. Kata Nabi, perumpamaan manusia itu ya sebagaimana perumpamaan tanah yang ada turun hujan, kemudian hujan ini akan singgah suatu tanah yang tanah ini subur, dia serap air hujan, dia tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya, bermanfaat, berkah dia, berbuah dan seterusnya. Ini tipe tanah. Ada juga hujan turun suatu tanah yang dia itu tidak dapat menyerap hujan, dia hanya menampung saja. Tapi walaupun dia menampung, bermanfaat juga untuk orang, untuk tumbuh-tumbuhan, bisa untuk nyiram ternak, ya, nyiram tumbuh-tumbuhan, ngasih makan ternak, ngasih minum ternak, untuk kebutuhan manusia, tapi enggak bisa diserap. Dan hujan itu ada yang turun ke tanah yang dia itu kering, kerontang, tandus, masuk hujan enggak dapat, ya, dia serap habis tapi enggak dapat ditumbuh-tumbuhkan, habis gitu aja deh. Ya? Atau tanah yang ketika hujan turun dia tidak bisa menerima air, mengalir saja. Tanah terjal, yang tandus, yang enggak bisa menyerap, yang keras. Inilah perumpamaan manusia, ya. Yang pertama perumpamaan orang-orang yang alim dan dia memahami nas Quran, memahami nas sunnah, dia keluarkan berbagai macam hukum-hukum. Inilah para fuqaha sekali bersyafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik. Ada orang-orang yang enggak seperti yang pertama. Dia hanya penghafal saja. Quran dihafal, hadis banyak dihafal, tapi dia tidak bisa membuahkan daripada hadis ini berbagai macam hukum, ya. Dia layak sebagai guru tahfiz, mendengarkan hafal murid-murid, memperbaiki, meluruskan, ya, guru untuk tasmi' hadis-hadis. Dan boleh jadi kelak muridnya lebih paham daripada dia tentang apa isi hadis, ya. Jadi boleh jadi antum sampaikan hadis ini kepada orang, lebih paham nanti dia daripada antum sendiri tentang hukumnya begini-begini. Ini menunjukkan beda-bedanya tingkatan ilmu, tapi semuanya baik, ya. Kata Nabi, demikian perumpamaan orang-orang yang aku datang diutus kepada mereka dan mereka terima petunjuk yang kubawa. Ini perumpamaan yang pertama, yang kedua. Dan perumpamaan yang ketiga adalah perumpamaan orang yang mengangkat kepalanya dengan sombong, tidak mau menerima petunjuk yang kubawa. Ini perumpamaan tanah kering, dibacakan hadis, membal, buang. Bacakan Quran, membual, buang. Bacakan alergi, dibacakan hadis, alergi didengarnya. Tutup telinganya, ya. Jangan bicara hadis, jangan bicara Quran lah. Mana rasio? Berikan akalmu, akalmu. Enggak butuh hadis Quran. Ya? Atau berikan pengalaman spiritualmu. Ini orang-orang seperti ini tidak ada kebaikan padanya. Maka antum, majlis yang paling mulia adalah majlis qala Allah wa qala Rasulullah. Dan wallahi kita berharap semoga inilah yakni yang merupakan bekal kita kelak, kita bawa menuju Allah SWT di alam akhirat. Ya, kita dunia sibuk di siang hari dengan dunia kita, entah apa-apa kita kerjai, malam hari atau sepekan belajar, ya, itulah mungkin yang sedikit ini ada keberkahan padanya. Ya, dengan ini antum sampaikan kepada orang tersebar dakwah. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.